Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian pada kitab Aqidatu Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Yang mana pada kajian sebelumnya kita menyebutkan beberapa atau satu contoh sikap para ulama, terutama dari kalangan salafun salih. Naam, di antaranya adalah Abu Darda dan juga sahabat Abu Musa Al-Asy'ari dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana di dalam kisah tersebut disebutkan bagaimana sikap tegas dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau mendapati hal-hal yang berbeda dari apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak pula dicontohkan oleh beliau, sampai-sampai beliau mengatakan ma asra'a halakatikum, betapa cepatnya binasanya kalian. Ma asra'a halakatakum, betapa cepatnya kalian binasa. Nah, padahal sahabat-sahabat beliau masih banyak. Bejana-bejana beliau belum pecah. Baju-baju beliau juga belum lusuh, belum usang. Tapi kalian begitu cepatnya tersesat dan meninggalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh beliau. Sehingga oleh karena itu dari apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud barakallahu fikum, tidak ada pembagian antara bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Nah, tidak ada pembagian. Karena Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Dan tidak ada pembagian demikian. Semuanya dikategorikan sesat. Sehingga oleh karena itu semuanya adalah sayyi'ah, semuanya adalah jelek. Dan tidak ada hasanah sedikit pun dari perbuatan bid'ah, yaitu perbuatan yang menyelisih sunnah Rasul. Walaupun perbuatan mereka, perbuatan yang mereka lakukan dasarnya ada, dasarnya ada, mereka berzikir, ada perintah untuk berzikir. Nah, mereka melakukan tahlil, ada. Bahkan di dalam hadis disebutkan, "Nam afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah." Sebaik-baik zikir ketahuilah adalah la ilaha illallah. Akan tetapi, walaupun dasarnya ada zikir barakallahu fikum dan juga disertai dengan niat yang baik, mereka hanya menginginkan kebaikan. Tapi ketika mereka melakukan dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan juga tidak dicontohkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in barakallahu fikum, al-imam al-sahabi al-jalil Abdullah bin Mas'ud mengatakan ma asra'a halakatakum, betapa cepatnya kalian binasa, betapa cepatnya kalian tersesat dan rusak. Naam, dan juga beliau menyindir mereka, wakam min muridin lil khairi lan yusibah, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan akan tetapi dia tidak mendapatkannya. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan barakallahu fikum contoh berikutnya dari al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu rahimahullah Ja'a rajulun ilal imami Malik bin Anas rahimahullah faqala min aina uhrim faqala min al miqat allati waqqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahrama minhu faqala ar-rajul fa in ahramtu min ab'ada minhu faqala Malik ma ara dhalik faqala ma taqrahu min dhalik qala aqrahu alayka al-fitnah qala wa ayyu fitnatin fi izdiyadil khairi faqala Malik na'am fa inna Allah ta'ala yaqul falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Datang seseorang kepada Imam Malik rahimahullah dan orang tersebut bertanya kepada beliau, dari mana saya akan melakukan ihram? Kemudian beliau menjawab, dari miqat yang telah ditentukan oleh Rasulullah, yang mana Rasulullah berihram darinya. Faqala ar-rajul, kemudian orang tadi bertanya lagi, kalau seandainya saya berihram dari miqat yang lebih jauh dari yang telah dilakukan oleh Rasulullah, kemudian Al-Imam Malik mengatakan, la ara dzalik, saya tidak berpendapat demikian. Kemudian dia balik bertanya, ma taqrahu min dzalik, apa yang tidak engkau sukai dari hal demikian, yaitu melakukan miqat ihram dari miqat yang lebih jauh dari miqatnya Rasulullah. Kemudian beliau menjawab, akrahu alaikal fitnah, saya mengkhawatirkan atau saya tidak senang apabila fitnah menimpa dirimu. Kemudian dia mengatakan lagi dan bertanya, fitnah apa yang akan terjadi pada seseorang yang melakukan kebaikan atau menambah perbuatan baik? Kemudian Al-Imam Malik menjawab, fa inna Allah ta'ala yaqul, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, hendaknya orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul atau perintah Rasul khawatir dan takut dari ditimpanya musibah, dari ditimpanya kepadanya fitnah, atau dia atau menimpa kepadanya musibah, fitnah, azab yang pedih. Nah, hendaknya orang yang menyelisih sunnah Rasul khawatir dari fitnah yang menimpanya, fitnah yang akan menimpanya, atau siksaan yang pedih yang akan dirasakannya. Ada dua kemungkinan. Nah, ahla muha murrun, dari perbuatan menyelisihi sunnah Rasul. Dua kemungkinan yang akan dia rasakan, yang mana seharusnya dia khawatir dan takut dari dua kemungkinan tersebut. Nah, yang pertama adalah dia ditimpa musibah berupa fitnah. Nah, fitnah pada agamanya. Sehingga oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, al-fitnatu asy-syirik, dan fitnah itu adalah perbuatan syirik. Bisa jadi perbuatan maksiat, perbuatan bid'ah yang sedikit dia lakukan, maka perbuatan maksiat atau bid'ah yang dia lakukan tersebut menggiring pelakunya kepada sesuatu yang lebih mungkar, kepada sesuatu yang lebih besar kemungkarannya, dan bisa jadi sampai terjatuh pada perbuatan syirik. Nah, karena para ulama mengatakan, al-maksiatu baridul kufur, perbuatan maksiat masuk di dalamnya perbuatan bid'ah, itu adalah baridul kufur. Barakallahu fikum. Posnya atau akan mengantarkan kepada kekufuran. Atau azabun alim. Kemungkinan yang kedua, azabun alim, menimpa kepadanya azab yang pedih. Nah, di dunia ini dia mendapatkan musibah berupa pembunuhan, berupa kerusuhan, dan siksaan-siksaan yang lainnya. Maka ikhwani fiddin rahimahullah, dua kemungkinan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang barakallahu fikum menyelisih sunnah Rasul. Naam, ahla muha murrun, yang paling manis di antara keduanya tersebut juga sama-sama pahit. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari tiga pelajaran atau tiga contoh yang disebutkan oleh Imam Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah barakallahu fikum, memberikan pelajaran kepada kita semua dengan pelajaran yang sangat banyak. Di antaranya adalah betapa pentingnya seseorang untuk kembali rujuk kepada para ulama. Nah, bahkan sahabat Al-Jalil, terutama dalam perkara Naam An-Nawazil, perkara-perkara yang baru, kontemporer, barakallahu fikum, bahkan seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Naam tidak melupakan hal ini. Beliau merujuk kepada sahabat yang lebih senior dari beliau, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika dia mendapati sesuatu yang baru, yang pada dasarnya dia tidak mengenal perbuatan tersebut, tidak pernah terlihat olehnya pada zaman Rasul, tidak serta-merta beliau menghukumi, bahkan beliau merujuk kepada Abdullah bin Mas'ud dan mempertanyakan kepada beliau tentang perbuatan tersebut. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, rujuk kepada para ulama merupakan sesuatu yang sangat penting dan harus, dikarenakan para ulama mereka memiliki ilmu. Seseorang yang memiliki ilmu, dia akan terbimbing dengan ilmunya, seharusnya demikian. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-A'raf, barakallahu fikum, watslu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansarakha minha. Sebutkan, bacakan kepada mereka tentang kisah orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Allah ajarkan kepadanya kitabullah, barakallahu fikum, dan pahamkan kepada mereka tentang kitabullah. Fansalakha minha, kemudian dia berlepas dari kitabullah tersebut. Fa'asba'ahu syaitan, maka orang yang seperti ini, orang yang sudah berilmu dan meninggalkan ilmu tersebut, maka syaitan akan menungganginya dan diikuti oleh syaitan, barakallahu fikum, dan dimanfaatkan oleh syaitan. Fakana minal ghawin, sehingga dia termasuk dari orang yang sesat. Barakallahu fikum. Ini kitab kitabullah dan ilmu syar'i, padanya mengandung kemuliaan dan keutamaan. Seseorang yang memiliki kitabullah dan ilmu syar'i, maka dia akan bersifat dengan ilmu tersebut. Kepribadiannya, barakallahu fikum, akan berada di dalam naungan ilmu tersebut. Akan tetapi ketika dia meninggalkan ilmu syar'i tersebut, maka syaitan akan mengikuti dia dan terus memperdaya dia, sehingga dia menjadi orang yang sesat. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Kalau seandainya kami menghendaki, maka niscaya kami akan mengangkat derajatnya dengan ilmu syar'i tersebut, dengan kitabullah. Akan tetapi dia akhlada ilal ardi, lebih memilih untuk terus berada di bumi ini. Maksudnya dia lebih memilih kepada dunia dan mengikuti hawa. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ أَوْ تَتْرُكُ يَلْحَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Permisalan mereka seperti anjing. Kalau engkau mengusirnya, anjing tersebut, dia akan menjulurkan lidahnya. Atau engkau membiarkannya, maka anjing tersebut tetap juga akan menjulurkan lidahnya. Dia tidak akan kenyang dengan dunia yang ada pada dirinya. Ini permisalan orang yang mengikuti hawa nafsu dan berpaling dari kitabullah, barakallahu fikum. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Demikianlah permisalan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah kisah-kisah agar mereka mau menjadi orang-orang yang berpikir, mau bertafakkur dengan kisah-kisah tersebut dan mengambil pelajaran darinya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Barakallahu fikum. Ini permisalan orang yang meninggalkan sunnah Rasul, meninggalkan ajaran-ajaran yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Bahkan di dalam Al-Qur'an dipermisalkan dia seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Engkau usir dia, dia akan menjulurkan lidahnya. Engkau biarkan dia, maka dia anjing tersebut tetap menjulurkan lidahnya. Nah, sehingga oleh karena itu merujuk kepada ulama Rabbani yang beramal dengan kitabullah dan sunnah Rasul merupakan sesuatu yang harus dan penting. Barakallahu fikum. Dikarenakan para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat derajatnya di muka bumi ini di atas hamba-hambanya yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat di antaranya orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Nah, barakallahu fikum, terlebih mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Barakallahu fikum. Naam, sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, para ulama menyebutkan sikap-sikap mereka terhadap naam rujuk. Di antaranya adalah Maimun bin Mihran. Beliau mengatakan inna mathalal alim fil balad kamathali ainin azabah fil balad. Permisalan seorang yang berilmu di sebuah negeri seperti permisalan mata air yang bersih yang ada di negeri tersebut. Dia banyak akan banyak mengambil manfaat dari orang yang berilmu tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua di dalam surat An-Nisa ayat 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Ketika datang kepada mereka sebuah urusan yang terkait dengan stabilitas di sebuah daerah atau sebuah negara, terkait dengan keamanan dan kekhawatiran, adza'u bih, maka mereka langsung menyebarkannya. Nah, ini sikap dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Dan ini adalah sifat dari orang-orang munafikun. Bukan seperti ini sikap dari orang-orang yang beriman. Bagaimana sikap orang-orang yang beriman ketika mendapati hal-hal seperti ini? Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum asyaitana illa qalila. Kalau seandainya mereka mengembalikan urusan tersebut kepada Rasul, kepada ulil amr, yaitu para umara dan para ulama, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, maka niscaya akan diketahui oleh orang-orang yang bisa mengambil istimbat dari kejadian-kejadian tersebut di antara mereka. Nah, dengan mereka kembali dan rujuk kepada Rasul dan kepada para ulama, mereka akan bisa mendapatkan jalan keluar, akan bisa mendapatkan barakallahu fikum sikap yang baik dan benar di dalam mensikapi hal tersebut. Walau la fadlullahi alaikum, kalau bukan karena keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala atas kalian dan rahmatnya, maka niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali hanya sedikit. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita sebuah adab, sebuah adab yang harus dimiliki oleh setiap hamba. Nah, yakni apabila datang kepada mereka sebuah urusan yang penting, yang kemaslahatannya tersebut terkait dengan orang banyak, apalagi terkait dengan stabilitas sebuah daerah, sebuah negara, barakallahu fikum, terkait dengan keamanan dan kekhawatiran, agar mereka jangan menyebarkan secara luas berita tersebut, permasalahan tersebut, dan jangan pula mereka tergesa-gesa, isti'jal di dalam menyebarkan berita tersebut. Dan seharusnya baginya untuk kembali kepada Rasul, kembali kepada orang-orang yang mampu mencari jalan keluar, mampu mengambil sebuah hukum terkait dalam permasalahan tersebut. Nah, teringat kita akan kejadian 6 di sebuah negeri yang terjadi huru-hara pemberontakan, barakallahu fikum, kalau enggak salah di Libya. Nah, sebagian mereka, nah, ada yang mengikuti pemerintah. Maksudnya dalam hal ini terjadi pertempuran yang dahsyat. Nah, terjadi kekerasan, pertumpahan darah. Sebagian dari ahlu sunnah, saya akan bersama pemerintah dan akan membela. Nah, akan membela pemerintah yang sah ketika itu. Nah, Muammar Qaddafi kalau enggak salah, barakallahu fikum. Sebagian mereka diam dari ahlu sunnah tersebut, dan mereka bertanya kepada Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala, dan Syekh Rabi' menjawab agar mereka diam di dalam rumah mereka, tidak ikut campur di dalam fitnah tersebut. Coba perhatikan, orang-orang yang tadi yang ikut memanggul senjata membela pemerintah, mereka memiliki dasar pada awalnya dan mengira bahwa itu adalah pemerintah yang sah, pemerintah yang pertama, yang wajib, yang harus dibela dan diperjuangkan, barakallahu fikum. Akan tetapi ini adalah permasalahan yang lain terkait dengan pertumpahan darah antara kaum muslimin. Maka sebagian mereka bertanya kepada seorang alim Rabbani, dan seorang alim Rabbani tersebut pun menjawab dengan adillah, dengan dalil, bahwasanya al-fitnah apabila terjadi, al-qa'id, barakallahu fikum, seorang yang berdiri itu lebih baik daripada orang yang berjalan, seorang yang jalan, seorang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis untuk, barakallahu fikum, menahan diri. Nah, hal ini juga terjadi, nah, pada zaman sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, ada salah seorang sahabat, ada salah seorang tabi'i al-jalil, memanggul senjata ketika terjadi fitnah antara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah radhiyallahu anha, barakallahu fikum. Kemudian dia berjumpa dengan salah seorang sahabat, Imran bin Husain. Ila aina ta'mud, kemana engkau akan pergi? Kemudian dia menjawab, uridu an ansura ibna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menolong, membantu dan berperang bersama putra paman Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian sahabat tersebut mengatakan, menyampaikan kepadanya sebuah hadis. Naam, idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatil wal maqtulu finnar. Apabila dua orang muslim saling berhadapan dengan dua senjatanya, saling ingin membunuh, yang terbunuh dan yang membunuh dua-duanya masuk an-nar. Yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk an-nar. Dua-duanya tidak ada yang selamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadis tersebut, dengan bimbingan seorang alim, seorang sahabat, dia pun kembali kepada ke rumahnya dan meletakkan senjatanya, barakallahu fikum, dan dia selamat dari fitnah tersebut. Ini enam pelajaran, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-barakatu ma'a kabirikum, barakah itu bersama dengan orang-orang yang tua di antara kalian, dan termasuk di dalamnya adalah para ulama ar-rasikhin ar-rabbani. Kemudian Syekh menyebutkan tentang ayat Al-Imam Malik tentang ayat falyahdharil ladzina yukhalifuna amri, hendaknya orang-orang yang menyelisih sunnah Rasul takut ditimpa fitnah atau musibah atau azab yang pedih. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Malik, wa ayya fitnatin a'dham min annaka khusista bi fadlin lam yukhtassa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah mana yang lebih besar daripada perbuatanmu yang mengkhususkan sebuah keutamaan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengkhususkannya. Nah, engkau mengatakan sebuah kemuliaan dan sebuah keutamaan terkait dalam syariat ini yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebutkannya dan mencontohkannya. Fitnah apa yang lebih besar dari hal ini? Barakallahu fikum. Fitnah apa? Nah, sehingga oleh karena itu orang-orang yang menyelisih sunnah Rasul seharusnya khawatir dan takut. Kenapa mereka tidak bisa merasa cukup dengan apa yang sudah dicontohkan Rasul? Apakah sulit baginya untuk mengikuti sunnah Rasul apa adanya? Barakallahu fikum. Daripada mereka menambah-nambah sesuatu dan bahkan kadang lebih memberatkan dirinya. Nah, kadang lebih memberatkan dirinya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tiga orang barakallahu fikum yang menganggap bahwa mereka kurang di dalam beramal sehingga bertanya kepada istri Nabi tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istri Nabi tersebut menjawab sampai-sampai mereka mengatakan beliau adalah Nabi. Nah, beliau adalah seorang Nabi yang telah mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya. Sementara kita bukan dan tidak mendapatkan jaminan. Sehingga salah seorang mengatakan, barakallahu fikum, dari mereka mengatakan bahwa saya akan berpuasa setiap hari. Yang orang kedua mengatakan bahwa saya akan melakukan qiyamul lail dan tidak akan tidur. Dan yang satunya lagi mengatakan saya akan tidak akan menikahi wanita sehingga saya barakallahu fikum leluasa untuk melakukan ibadah. Nah, sampai ucapan mereka ini kepada Nabi. Nah, dan Nabi mengatakan bahwa saya ini tidur, sholat dan juga tidur. Saya berpuasa dan juga berbuka dan saya juga menikahi wanita-wanita. Nah, kemudian Nabi mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan dari bagianku. Nah, barakallahu fikum. Apakah ancaman-ancaman seperti ini barakallahu fikum lalai dari mereka sehingga mereka barakallahu fikum bermudah-mudahan di dalam menambah sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Betapa mulianya dan betapa barakallahu fikum beruntungnya orang-orang yang selalu berada di bawah sunnah Rasul dan di bawah bimbingan para ulama, dan betapa celakanya orang-orang yang menambah-nambah dan melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh, hadza namudzaju wa la zalal ulama'u yunkiruna 'alal mubtadi'ati fi kulli 'asrin walhamdulillah. Inilah contoh-contoh. Nah, contoh-contoh sikap dari salafunas saleh terhadap perbuatan bid'ah. Dan para ulama selalu dan terus-menerus mengingkari perbuatan bid'ah setiap masa. Di setiap masa selalu mengingkari perbuatan bid'ah walhamdulillah. Nah, tidak ada kekhawatiran dari mereka akan pertentangan di dalam mendakwahkan sunnah Rasul. Karena memang mereka meyakini setiap apa, setiap orang yang membawa apa yang dibawa oleh para rasul pasti akan mendapatkan pertentangan-pertentangan. Nah, barakallahu fikum, mereka meyakini hal demikian dan mereka tidak khawatir dari pertentangan-pertentangan tersebut. Nah, ini para ulama, sikap mereka, sehingga tidak ada kekhawatiran dari pertentangan. Kalau seandainya terjadi pertentangan-pertentangan, maka itu adalah sunnatullah, adalah sunnatullah, ketetapan dari Allah yang selalu ada bagi orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul. Karena An-Nabi SAW mempermisalkan orang-orang yang berpegang dengan sunnah Rasul, kalqabdi alal jamrah, seperti memegang bara api. Nah, seperti memegang bara api. Nah, bukan sesuatu yang mudah, sehingga harus ada perjuangan, butuh militansi di dalam mengikuti sunnah Rasul. Kita akan diuji. Nah, dan keujian yang akan dihadapi oleh seseorang tergantung dari kualitas iman dan kualitas ittiba dia kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pasti. Nah, setiap orang yang mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia semakin hari semakin ditempa dan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya Asy-Syaikh melanjutkan, manhaju ahli sunnati wal jamaah fi raddi ala ahli bidah. Manhaj dari ahli sunnah wal jamaah di dalam membantah ahlul bidah. Manhajuhum fi dzalika mabniun 'alal kitabi was sunnah. Manhaj mereka di dalam menentang ahlul bidah, membantah ahlul bid'ah, dibangun di atas Alkitab dan Sunnah. Wahuwa manhajul muqni' al-mufhim, yang mana manhaj mereka adalah manhaj yang kokoh dan kuat, tegas dan kuat. Haitu yuriduna syubahal mubtadi'ati wa yangkudunaha. Mereka menyebutkan syubhat-syubhat dari ahlul bid'ah dan mereka membantah syubhat-syubhat tersebut. Wa istadilluna bil kitabi was sunnah ala wujubi tamassuki bis sunan, dan mereka berdalil dengan Alkitab dan Sunnah, barakallahu fikum, akan wajibnya bertamassuk, berpegang dengan sunnah-sunnah Nabi, wa nahyi anil bid'ah wal muhdatsat, dan juga mereka berpegang dengan Alkitab dan Sunnah di dalam melarang dari perbuatan bid'ah dan hal-hal yang baru di dalam agama ini. Nah, manhaj mereka adalah manhaj yang qawim, manhaj yang lurus, manhaj yang dibangun di atas Alkitab dan Sunnah, bukan di atas hawa nafsu. Mereka membantah dengan Alkitab dan Sunnah, bukan dengan al-ara, bukan dengan pendapat-pendapat pribadi yang dibangun di atas perasaan dan hawa nafsu. Nah, ini penting, tapi dibangun di atas Alkitab dan Sunnah dan dicontohkan oleh para ulama. Waqad allaful muallafat al-kathira fi dzalik, dan mereka menulis muallafat al-kathira, karya tulis yang banyak di dalam bantahan-bantahan tersebut. Nah, mereka menulis karya tulis, buku-buku, mujalladat, seperti Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah yang memiliki kitab Al-Mujalladat yang berjilid-jilid di dalam membantah Al-Jahmiyah dan Syiah Ar-Rafidah, barakallahu fikum. Waraddu fi kutubil aqaid ala Syiah wal Khawarij wal Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah, dan mereka membantah pada kitab-kitab akidah terhadap Syiah, Khawarij, Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Fi maqalatihim al-mubtada'ati fi usulil imani wal aqidah. Mereka membantah ahlul bid'ah tersebut pada ucapan-ucapan mereka yang bid'ah di dalam usul iman dan aqidah, di dalam dasar-dasar keimanan dan aqidah. Wa allafu kutuban khasatan fi dzalik, dan mereka menulis karya tulis berupa kitab-kitab khusus terkait dengan bantahan-bantahan terhadap mereka. Bukan selipan atau selingan di dalam kitab-kitab akidah atau kitab-kitab fikih. Barakallahu fikum, bahkan buku khusus mereka tulis di dalam membantah ahlul bid'ah. Tidak main-main. Dan ini adalah manhaj dari ahlus sunnah wal jamaah yang dicontohkan oleh para ulama. Kita tidak boleh diam. Nah, tidak boleh diam. Sebagaimana yang dikatakan oleh mereka-mereka, nam kulli amrin yusabbibul furqah wan nufrah fa huwa matturun an manhajina. Setiap hal yang menyebabkan orang lari dan perpecahan, maka itu tertolak dari manhaj kami. Istama'na fi mattafaqna alaihi wa na'dzuru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fihi. Kita bersatu di dalam sesuatu yang kita sepakati, dan kita saling bertoleransi dan memberi uzur dalam hal-hal yang kita perselisihkan. Tidak seperti ini manhaj mereka. Setiap al-haq mereka jelaskan dan mereka pegang al-haq tersebut, dan tidak ada setelah al-haq kecuali kebatilan, maka kebatilan itulah yang mereka bantah. Karena al-haq itu hanya satu. Al-haq itu hanya satu. Barakallahu fikum, kebenaran itu hanya satu. Tidak lebih dari satu. Sehingga setiap yang menyelisih al-haq itu adalah kebatilan. Agama ini hanya satu dan tidak beragam-ragam. Sehingga oleh karena itu wajib bagi setiap muslim untuk membantah dan memperingatkan umat dari bahaya perbuatan-perbuatan bid'ah. Yang mana diantara perbuatan-perbuatan bid'ah tersebut terkait dengan keimanan, terkait dengan akidah seseorang, dan bahkan bisa jadi sampai kepada kekufuran. Mengingkari sifat-sifat Allah, tidak beriman dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Di antara bid'ah mereka mencela para sahabat, yang mana ini adalah perbuatan-perbuatan kufur yang diperingatkan oleh barakallahu fikum oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama allafal Imam Ahmad kitab ar-Radd 'alal Jahmiyah. Sebagaimana Imam Ahmad menulis kitab bantahan terhadap Jahmiyah. Wa allafa ghairuhu min al-a'immah fi dzalik, dan juga para a'immah menulis selain dari Imam Ahmad menulis karya-karya terhadap bantahan terhadap ahlul bid'ah. Ka Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, seperti Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Wa kama fi kutub Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhihi Ibnu Qayyim. Sebagaimana pula pada kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim, wa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa ghairuhum, dan selain mereka, minar raddi ala tilkal firq wa ala al-kuburiyah was sufiyah. Nah, para ulama tersebut menulis bantahan-bantahan terhadap firqah-firqah tersebut, kelompok-kelompok sempalan tersebut, dan terhadap al-kuburiyah, ahlul kubur yang beribadah kepada kuburan, dan sufiyah. Wa amal kutubul khas fi raddi ala ahli al-bid'ah fahiya katsirah. Naam, dan adapun kitab-kitab khusus yang mana di dalamnya membantah terhadap ahlul bid'ah, maka jumlahnya sangat banyak. Minha ala sabilil mithal minal kitab minal kutubil qadimah. Di antaranya adalah hanas sebatas penyebutan contoh dari kitab-kitab yang lama. Kitabul I'tisam milik al-Imam Asy-Syatibi, kitab Iqtida' Shiratil Mustaqim Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Faqad istaghraqa fir raddi istaghraqa ar-radd 'ala ar-radd 'ala al-mubtadi'ah juz'an kabiran minhu, yang mana beliau menempatkan bantahan terhadap ahlul bid'ah juz yang besar. Nah, maksudnya jumlah yang besar pada kitab tersebut. Yang ketiga, kitab Inkaril Ahawadith wal Bid'ah li Ibni Wadhah, dan kitab Inkar al Hawadith dan Bid'ah yang dimiliki oleh Ibnu Wadhah. Dan di sini disebutkan ada banyak sekali. 6, ada 5 kitab, kemudian dari kitab Al-Asriyah pada yang ditulis oleh para ulama pada zaman sekarang ini. Kemudian di akhirnya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan mengatakan, "Wa la yazalu ulama'ul muslimin walhamdulillah yunkiruna al-bid'ah wa yarudduna 'ala al-mubtadi'ah min khilal as-suhuf wal majallat wal idha'at wa khutabil jum'i wan nadawat wal muhadarat." Dan selalu para ulama kaum muslimin walhamdulillah mereka mengingkari perbuatan-perbuatan bid'ah dan membantah perbuatan bid'ah tersebut di sela-sela buletin-buletin dan majalah-majalah, radio-radio dan khutbah Jumat dan muhadharah yang mereka lakukan. Mimma lahu kabirul athari fi tawiyatil muslimin, yang mana hal ini memiliki pengaruh yang besar di dalam pembekalan terhadap kaum muslimin, wal qada' alal bid'ai, dan juga wal qada' alal bid'ai, dan padanya terdapat sebuah keputusan terhadap bid'ah, wa qam'il mubtadi'in, dan juga padanya di dalam karya-karya mereka tersebut terdapat perbuatan yang bisa mendiamkan ahlul bid'ah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.